Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Ayuhal ikhwah wal akhwat yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Muhni fi Ta'limin Nahwi, memasuki pembahasan yang keempat dari pembahasan isim-isim yang dirofa. Rabi'an babul fa'ili. Yang keempat adalah tentang bab fa'il. Kita akan mempelajari tentang fa'il. Apa itu fa'il? Kemudian apa saja amil yang menyebabkan rofa'nya fa'il dan yang lainnya. Diterangkan di sini al-fa'ilu huwal ismul marfu'ul ladzi dzukira qablahu fi'luhu. Fa'il adalah isim yang dirofa, sehingga yang namanya fa'il dari sisi i'rab dia adalah rofa. Yang disebutkan fi'ilnya sebelum dia, artinya yang namanya fa'il itu pasti didahului oleh fi'ilnya atau amil yang merofakannya, sehingga tidak ada fa'il letaknya sebelum fi'il. Kalau fa'il itu ya letaknya setelah fi'il, ya la fa'il letaknya setelah fi'il atau amil-amil yang merofakannya, ya nanti akan diterangkan amilnya apa saja. Wa huwa ala salasati aqsamin. Fa'il itu ada tiga bagian atau ada tiga macam atau ada tiga bentuk. Awalan zahirun, yang pertama adalah berupa isim zahir. Ya, yang pertama berupa isim zahir. Nahwu qamat tiflu, contohnya qamat tiflu. Anak laki-laki itu telah berdiri. Ya, di sini at-tiflu adalah fa'il dan dia berupa isim zahir. Tsaniyan dhamirun, yang kedua berupa dhamir. Nahwu darabtu darabna, ya contohnya darabtu dan darabna. Atau dhamir-dhamir rafa' mutasil yang lainnya. Dari dorobtu, dorobna dan juga yang lainnya. Kalau diurut yaitu tasrif dari fi'il madhi, ya, tasrif dari fi'il madhi dan juga tentunya di sana fi'il mudhari. Ya, fi'il madhi dan fi'il mudhari yang berupa fa'ilnya dhamir, ya. Fa'ilnya berupa dhamir. Ya, misal doroba. Doroba, doroba, dorobu, doroba, doroba, jang, dorobna, doroba, jang, doroba, cumang, doroba, cum, doroba, ci, doroba, cumang, doroba, cunna, doroba, cu, dorobna. Ya, semuanya di situ fa'ilnya berupa dhamir. Demikian juga fi'il mudhari'nya, ya, fi'il mudhari'nya. Yadribu, yadribani, yadribuna, tadribu, tadribani, yadribana, tadribu, tadribani, tadribuna, tadribina, tadribani, tadribana, adribu, nadribu. Ya, cuma masing-masingnya ada yang dhamirnya zahir, ada yang dhamirnya mustatir. Ya, intinya apa? Intinya fa'il berupa dhamir, yaitu fa'il yang berupa dhamir rofa mutasil. Kemudian yang ketiga adalah masdarun muawwalun. Fa'ilnya berupa masdar muawwal, yaitu masdar ta'wilan. Contohnya nahwu yasurruni antajtahida. Di sini fa'ilnya masdar muawwal yaitu antajtahida. Yasurruni, membuat diriku senang, antajtahida, bahwasanya kamu sungguh-sungguh, kamu rajin. Ya, sehingga maknanya ai yasuruni jtihaduka. Ya, bedanya kalau anta jtahida adalah masdar muawwal, kalau yang ijtihaduka masdar shorih. Ya, sehingga fa'il itu bisa berupa masdar muawwal. Kalau yang yasuruni jtihaduka masdar shorih, dia masuk kelompok pertama, yaitu fa'ilnya berupa isim zahir. Ya. Ya, jadi silahkan diingat fa'il itu ada yang berupa isim dhahir, ada yang berupa dhamir, dan ada yang berupa masdar muawwal. Al-amilu, sekarang kita akan pelajari tentang amilnya. penyebab dirofaknya fa'il atau penyebab yang merofakkan fa'il tersebut. Arafna fi ta'rifil fa'ili annal 'amil alladhi yarfa'ul fa'ila huwal fi'lul mabniyyu lil ma'lumi. Kita telah mengetahui pada definisi fa'il bahwasanya 'amil yang menyebabkan merofakkan fa'il adalah fi'il mabni ma'lum. Ya, artinya bagi kita yang awal-awal belajar mungkin sering dikenalkan, sering ditekankan atau diberikan faidah sisipan bahwasanya fa'il itu dirofakkan oleh fi'il mabni ma'lum. Kemudian walil fa'ili awamilu ukhra tarfa'uhu. Sebenarnya fa'il itu memiliki amil-amil yang lain yang merofakkannya. Ya, di sini akan dikenalkan amil-amil selain bentuk fi'il, ya, selain bentuk fi'il mabni ma'lum. Ya, ketika kita belajar di awal-awal kan kita tekankan fa'il itu kalau ada fi'il ma'lum ya pasti ada fa'il, itu betul. Tapi perlu diketahui yang namanya fa'il itu bukan hanya penyebabnya berupa fi'il mabni ma'lum, ada amil-amil yang lain, kita lihat satu persatu. Hiya, yaitu awalan ismul fa'ili, amilnya berupa isim fa'il. Ya, sebelumnya sudah kita singgung ya ketika pembahasan ashabi bil mudhaf itu kan ya. Ya. Berupa isim fa'il. Nahu, contoh al-fallahu harisun sawruhul ardha. Petani itu kerbonya membajak sawah atau membajak tanah, maksudnya membajak sawah. Ya, di sini ada isim fa'il harisun. Kemudian ada sauruhu, maka fasauru fa'ilun. As-sauru yaitu sauruhu itu ya. Dia itu fa'ilnya. Amiluhu ismul fa'ili harisun. Dan amil yang menyebabkan dia dirofa adalah isim fa'il berupa harisun. Wal ardo maf'ulun bihi, sedangkan al ardo dia maf'ul bih, amiluhu ismul fa'ili, dan amilnya adalah isim fa'il tersebut. Ya, sehingga di sini ada sebuah fa'il berupa sauruhu, dan yang menyebabkan dia disebut sebagai fa'il karena dia dirofakan oleh harisun. Ya, harisun sauruhu, membajak, ya, membajak apa yang membajak sauruhu, kerbonya. Ya, ini jenis pertama, amilnya berupa isim fa'il. Kita sudah belajar kan tentang isim fa'il, yaitu salah satu nama di dalam urutan tasrif istilahi. Ya, di situ kan ada isim fa'il. Ya, fil madhi, fil mudhari, masdar, kemudian ada masdar mim, dan setelahnya isim fa'il, isim maf'ul, fil amr, fil nahi, isim zaman makan, isim alat. Itu kan urutan dari tasrif istilahi, di sana ada isim fa'il. Kemudian yang kedua sanian, shighatu mubalaghati ismil fa'ili, shighah mubalaghahnya isim fa'il. Ya. Nahwu, contoh yu'jibuni syakuru fadlal mun'imi. Yu'jibuni, membuat diriku kagum atau mengagumkan diriku, asyakuru fadlal mun'imi, orang yang pandai bersyukur terhadap karunia dari zat yang memberikan nikmat. Ya, di sini ada asyakuru, ini contoh mubalaghah isim fa'il. Ya, fadla maf'ulun bihi li zighatil mubalaghati syakur. Fadla dia adalah maf'ul bih, maf'ul bihnya sihah mubalaghah asyakur. Kemudian mana fa'ilnya? Wal fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Dan fa'ilnya berupa dhamir mustatir yang dikira-kirakan berupa dhamir huwa. Jadi pada asyakuru ada huwanya, itulah fa'ilnya. Yang merofakkan fa'ilnya ya sihah mubalaghah tersebut. Kemudian yang ketiga, asyifatul musyabbahatu bismil fa'il. Sifat musyabbahah bismil fa'il. Nahu, contoh al-mu'minu sa'idun qalbuhu. Al-mu'minu sa'idun qalbuhu. Orang yang beriman itu bahagia hatinya. Ya. Qalbuhu dia di rafa. Kenapa? Karena dia fa'ilun li sifatil musabbahati sa'idun. Dia fa'il bagi sifat musabbahah sa'idun. Sehingga qalbuhu rafa'nya dia, yang merafa'kan dia adalah lafaz sa'idun. Ya, sehingga amilnya ini namanya sifat musyabah bismil fa'il karena sa'idun dia masuknya sifat musyabah. Ya. Kemudian yang keempat ismu tafdili. Amilnya berubah isim tafdil. Nahwu contoh Muhammadun akbaru minka. Muhammad itu lebih besar darimu. Fa'il ismi tafdili akbaru dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Maka fa'il pada isim tafdil yaitu lafadz akbaru adalah dhamir mustatir yang dikira-kirakan huwa. Jadi pada akbaru ada dhamir mustatir huwa. Itulah fa'ilnya. Dan fa'il itu dirofa. Yang merofakan dia ya lafadz ismu tafdil akbaru tersebut. Kemudian yang kelima khamisan. Al-masdaru nahwu ziyaratul mudarisina iyana al-yawma. Berkunjungnya para guru kepada kita itu pada hari ini. Iyana fi mahalli nasbin maf'ulun bihi lil masdari ziyarah. Ya lil masdari ziyaratu di situ. Maka iyana dia adalah posisinya nasab. Kenapa? Karena dia maf'ul bih bagi masdar ziyaratu tersebut. Wal masdaru mudhafun ila fa'ilihi. Masdarnya di sini diidhafahkan kepada fa'ilnya, kepada pelakunya, yaitu apa? Al-mudarisina. Ya, sehingga ziyaratul mudarisina, al-mudarisina ini mudhaf ilaih tapi fi mahalli raf'in fa'il lil masdar gitu ya. Dia posisinya rafa dari sisi ketika diniatkan sebagai fa'il bagi masdar ziyarah itu. Kemudian yang keenam ismul fi'li. Amilnya berupa isim fi'il. Nahwu contoh hayhatan najahu bi ghairi ijtihadin. Sangat jauh kesuksesan itu tanpa adanya kesungguhan. Ya jauh, sesuatu yang jauh. Ya jauh sekali orang ingin sukses tapi tidak mau sungguh-sungguh. Ya, jauh sekali orang yang ingin dia lancar baca kitab tapi dia tidak mau belajar. Ya cuma inginnya menikmati, tidak mau menempuh proses. Itu kebanyakan orang kan sukanya seperti itu. Ya, karena sukanya cuma melihat oh ini sudah bisa begini begitu. Dia tidak melihat prosesnya bagaimana. Yang dia inginkan ingin bisa seperti itu tapi tidak mau menempuh prosesnya. Maka an-najah kesuksesan dalam semua hal itu dibutuhkan ijtihad, yaitu apa? Kesungguhan. Ya, kembali ke sini hayhatan najahu bi ghairi ijtihadin. Jauh kesuksesan itu tanpa adanya kesungguhan. An-najahu fa'ilun fa'ilun. An-najahu dia adalah fa'il. Sehingga di rafa ya. Mana amilnya? Amiluhu ya amiluhus mul fi'li hayhata. Amilnya adalah isim fi'il hayhata tersebut. Ya, karena hayhata ini adalah isim fi'il, dia bermakna seperti fi'il madhi ba'uda gitu. Wa nahwu dan contoh yang lain ilaikal kitaba. Ya, ilaikal kitaba. Ya, ambillah kitab itu. Al-kitaba maf'ulun bihi amiluhu ismul fi'li ilaika. Maka al-kitabah dia maf'ul bih, amilnya adalah isim fi'il ilaika. Ilaika ini termasuk dari isim fi'il ya. Maka yang merofakkan ya fa'il pada isim fi'il ilaika ya ilaika itu sendiri, sehingga diterangkan wal fa'ilu dhamirun mustatirun takdiruhu anta ya, karena ilaika ini isim fiil yang bermakna seperti fiil amr ya, isim fiil yang bermakna seperti fiil amr. ya ilaika, maknanya adalah ambillah, khud gitu ya, maknanya adalah khud atau ambillah. Ya, di sini pada contoh ilaikal kitaba ada fa'il. Fa'ilnya dhamir mustatir anta. Ya, dhamir mustatir anta yang tersimpan pada lafadz ilaika. Dan tentunya yang merofakkan ya ilaikanya tersebut, yaitu isim fi'il tersebut. Ya, sehingga amil ya, setelah kita belajar ini kita menjadi tahu yang merofakkan fa'il kadang berupa fi'il mabni ma'lum gitu ya, kadang berupa isim fa'il, mungkin siho mubalahnya isim fa'il atau sifat musabahnya isim fa'il atau isim tafdil atau masdar atau isim fi'il. Nah, kita menjadi mendapatkan tambahan ya faidah tentang amil-amil yang merofakkan fa'il. Ya, silahkan difahami lagi, kemudian kerjakan latihan yang ana berikan, yaitu ana akan berikan latihan 6. Sebutkanlah amil yang merofakkan fa'il pada kalimat berikut ini, sekaligus sebutkan mana fa'ilnya gitu ya. Jadi amilnya yang mana, fa'ilnya itu yang mana, seperti itu. Ya, akan ana kirimkan apa namanya tulisannya, silahkan dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Demikian yang bisa disampaikan, atas kesalahan kekurangan ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.